Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu baina yaday sa'ati basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi ismihi wa sirajan munira. Salawat Rabbi wa salamuhu alaih wa ala alihi wa sahbihi wa nihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila middin wab'ad. Khani wa akhwati fillah, sekarang kita melanjutkan tema dari buku Al-Tahalam Umat Kontemporer, yaitu tentang hukum undian. Fadal. Silakan dibaca asal. Hadiah undian atau door prize di pusat perbelanjaan atau keramaian. Beberapa tempat keramaian sering memberikan hadiah kepada pengunjung tempat dengan cara peserta diberikan nomor urut yang bercap resmi penyelenggara. Nomor urut dipegang oleh peserta hingga tiba saatnya pengundian pada hari atau tanggal tertentu. Jika nomor yang dipegangnya yang keluar, maka ia harus menunjukkan lembaran yang berada di tangannya sebagai bukti untuk menerima hadiah. Pemberian hadiah ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah pengunjung. Nomor urut tersebut terkadang diberikan cuma-cuma dan terkadang dijual sebagai tiket masuk atau disyaratkan membeli produk tertentu yang dijual pusat keramaian tersebut. Kemudian bukti belanja ditukar dengan kupon undian. Hukum mengikuti undian ini dibolehkan jika kupon diberikan cuma-cuma. Hal ini termasuk hibah kepada pemenang sekalipun penyelenggara mendapat keuntungan non materi dalam bentuk iklan sponsor. Hal ini semata-mata hibah, tidak mengandung unsur riba, gharar, himar, dan tidak ada larangan syar'i. Ya. Pertama, door prize yang diberikan cuma-cuma. Ya, setiap yang hadir di tempat keramaian tersebut atau di pusat perbelanjaan tersebut mungkin dapat tanpa harus berbelanja, tanpa harus bayar tiket masuk, pokoknya tanpa ada imbalan. Gratis, setiap yang masuk pengunjung dikasih nomor, dikasih antrian, dan seterusnya. Ya, ini hukumnya apa? Hibah. Ya, hibah yang tidak ditentukan penerimanya dengan diundinya. Kan dengan diundi, nanti dikocok oleh dia nomor berapa yang keluar. Umumnya keluar nomor sekian. Siapa yang megang nomor itu berarti dia berhak mendapatkan umpamanya mobil. Ya. Hukum mengundi bila tidak ada menghilangkan hak orang lain, hukum asalnya boleh. Seperti sudah pernah kita bahas ini. Seperti apa? Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengundi siapa di antara istri-istrinya yang menemani beliau dalam perjalanan safar untuk perang dan lain-lainnya. Karena kalau beliau bawa semua istrinya mungkin banyak, 9 sekali jalan. Nah, maka yang beliau bawa cuma satu orang, siapa yang berhak? Apakah yang paling muda atau yang paling tua atau yang paling cantik atau yang paling dekat dengan Rasulullah? Itu tidak, dengan cara diundi. Bagaimana bentuk undiannya, Ustaz? Om pimpah atau bagaimana? Namanya undian dari masa dahulu bagaimana aja. Yang penting keluar, mungkin dicabut. Sini mamanya ada satu kertas diisi yang ikut, yang tidak ikut, tidak ikut, tidak ikut, satu yang ikut. Siapa yang dapat empat yang ikut, baca, dia ikut yang mudah. Ya. Boleh dalam syariat Islam. Dan bahkan dalam Al-Quran, fastahamu fakana minal mudhadin. Tentang kisah Nabi siapa ini? Yunus. Di mana kapal oleng dan harus dikeluarkan, dibuang satu orang untuk mengurangi berat penumpang kapal. Ya. Siapa yang mau dibuang? Tentu enggak ada yang mau dibuang ke laut. Lalu fastahamu, lalu kata Allah, mereka melakukan undian. Diundi terus yang nama keluar nama Nabi Yunus alaihissalam. Apa boleh buat? Dia yang dibuang ke laut. Ya. Ini boleh. Dalam kasus seperti ini menentukan undian boleh. Dalam kasus akad arisan umpamanya, itu kan ada undian. Ya. Ini boleh. Siapa semuanya akan dapat, tapi siapa yang dapat sekarang? Ya. Bukan berarti kalau undian yang tidak boleh menghilangkan hak orang lain. Umpamanya si A ngasih uang 1 juta, si B ngasih 1 juta, lalu diundi. Si A pilih yang mana, si B pilih yang mana dari logam yang dilempar ke atas. Ya. Bila keluar pilihan A, si A mengambil 1 juta uang dia dan 1 juta uang si B. Ya. Berarti uang 1 juta si B diambil dari si A atas dasar apa? Atas dasar apa? Atas dasar judi. Kan enggak ada hak dia ngambil uang orang 1 juta. Ya, kalau jual buku jelas. Kasih 1 juta, ini ada buku 10 atau 9 eksemplar. Ini ada imbalannya atau tidak? Ada. Ya, atau jasa. Ya. Kasih 1 juta, anak Anda atau Anda saya ajarkan tahsin Quran umpamanya. Jelas ada jasanya, ada imbalannya. Sekarang 1 jutanya diambil atas dasar apa? Kan tidak ada. Apa kesalahan dia ketika keluar bukan pilihan dia, uang dia 1 juta hilang? Secara logika zalim atau tidak? Zalim. Tidak ada imbalannya. Maka ini makan harta manusia tanpa ada imbalan. Walaupun dikatakan mereka saling redo. Jelas? Inilah dia perjudian. Tetapi tidak ada yang membayar. Semuanya tidak ada yang dirugikan. Dalam akad arisan semuanya akan dapat sejumlah uang yang mereka bayar. Tidak ada pertambahan, tidak ada pengurangan dari uang mereka bayar. Cuman siapa yang dapat sekarang, siapa yang dapat nanti. Jelas? Ada yang dirugikan berarti? Ada? Tidak ada. Kecuali kalau Anda yang mengatakan, Ustaz, kalau arisannya panjang, Ustaz. Uang kan terkena inflasi, Ustaz. Yang terima tahun pertama betul 10 juta, nilainya 10 juta. Terima tahun apalagi ketika seperti sekarang, 10 juta di awal tahun dengan 10 juta sekarang kan beda nilainya, Ustaz. Ya atau tidak? Ya. Siapa yang bisa jawab? Ya Ustaz lah yang jawab. Kita yang jawab juga. Maka kembali permasalahannya kepada permasalahan hiperinflasi. Utang jangka panjang dilihat inflasinya berapa persen. Kalau inflasinya di bawah 30% tetap dibayar dengan nominal. Terima tadi 10 juta. Sekarang 10 juta itu nilainya 9 juta lagi. Ya, nominalnya tetap 10 juta tapi sama dengan 9 juta di awal tahun lalu. Ah, berarti kurangnya berapa inflasinya? 10%. Ya atau tidak? Ini tetap dibayar nominal. Tidak ada kompensasi-kompensasian. Ini ijma para ulama sedunia yang diputuskan oleh OKI, organisasi konferensi Islam di bawah divisi fikih Islam internasional mereka. Dan para ulama dunia juga sepakat kalau inflasinya besar, ukuran besar itu berapa? Di atas 2/3, yaitu 70% ke atas. Ini uang tidak bisa dikembalikan nominal. Jelas ini, tidak bisa dikembalikan nominal. Harus dengan nilai. Nilai daya beli pada saat terima dan nilai beli pada saat pelunasan. Paham? Namanya arisannya panjang banget 10 tahun. Dimulai dari tahun, mungkin arisan 10 tahun. Mungkin satu jemaah masjid ini berapa orang antum? 2000 arisan, bikin arisan umpamanya 2000 pesertanya. Dimulai pada tahun 95. Waktu itu dolar berapa? 2500 kan ya. Di waktu itu terima 10 juta. Sekarang 2018 terima juga 10 juta. Sama nilainya. 10 juta di tahun 95 dapat apa? Banyak, Ustaz. Ya betul banyak. Motor dapat. Dapat berapa? Satu apa dua? Dua dapat. Subhanallah, dapat dua. Motor bebek dapat dua. Sekarang dapat dua juga, bebeknya dua, enggak pakai motor. Masya Allah. Ini besar inflasinya. Maka dalam kondisi ini betul, para peserta selanjutnya, mereka enggak boleh bayar pakai rupiah lagi. Kalau pakai rupiah, harus dinilai dengan emas pada tahun 95. Emas itu 95 berapa per gram? 70.000. 70.000 kan ya? Sekarang 600.000. Iya kan? Emasnya naik atau turun? Emasnya enggak pernah naik. Yang turun itu rupiah. Turun terus dia. Emas enggak pernah naik. Nilai tukar emas kepada barang dan jasa tetap walau 10 abad yang lalu. Hadis sahih dari Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan uang 1 dinar 4,25 gram emas kepada Urwah bin Arja'ad Al-Bariqi untuk beli kambing kurban. Dapat. Hari ini beli kambing kurban 1 dinar dapat atau tidak? Dapat atau tidak? Dapat. Kambing kurban dapat. Jelas? Ada yang berbeda berarti? Kambing gak naik, kemudian dinar juga turun-turun. Itu hikmahnya Allah menciptakan mata uang yang adil, emas. Ya. Maka dikonversikan kepada rupiah tadi, kepada emas. Kemudian dilihat sekarang berapa nominalnya, bayar sebanyak itu. Itu yang adil, wallahu taala a'lam. Terus. Hukum mengikuti undian jika disyaratkan harus membeli kupon adalah haram dan termasuk judi dan gharar. Karena saat membeli tiket masuk, Ia tidak tahu apakah akan mendapatkan hadiah yang nilainya jauh lebih besar daripada nilai tiket atau tidak. Ini termasuk gharar. Jelas ini. Kalau untuk tiket masuk, untuk masuk ke acara keramaian tadi ada bayar tiketnya, ya, maka durpesnya halal apa tidak? Haram jadinya, karena terjadi judi, ya, terjadi judi di mana dia bayar uang tiket, imbalannya tidak ada. Bisa jadi imbalannya tidak ada, bisa jadi imbalannya mobil. Jelas? Terus. Hukum mengikuti undian ini, jika disyaratkan harus membeli produk barang tertentu. Sekarang dalam bentuk tidak bayar tiket, tapi harus beli produk sehingga dapat undian, dapat nomor undian. Paham? Ya. Terus. Hukum mengikuti undian ini, jika disyaratkan harus membeli barang produk tertentu, diperselisihkan oleh para ulama kontemporer. Pendapat yang pertama, hukum mengikuti undian ini haram karena dapat dikatakan qimar atau gharar. Ya, yang kedua ini bentuknya ada dapat nomor undian. Nanti dikocok untuk dapat door prize mobil. Tapi nomor ini dapatnya gimana? Harus belanja dalam jumlah sekian angkanya, nominalnya. Minimal umpamanya berapa? 500 ribu atau 1 juta. Ya, harus seperti itu. Harus belanja sekian sehingga dapat nomor untuk diundi nantinya. Mungkin dapat, mungkin tidak. Bagaimana hukumnya? Pendapat pertama, ini haram. Terus. Kenapa? Yaitu... hukum mengikuti undian ini adalah ini haram karena dapat dikatakan qimar atau gharar, yaitu saat membeli produk tersebut ia tidak mengetahui apakah ia akan menang dalam undian atau tidak. Jika menang maka dia akan beruntung dan sebaliknya. Pendapat ini didukung oleh Dewan Fatwa Ulama Kerajaan Arab Saudi. Ya, jadi lajnah daimah mengharamkan door prize yang bentuknya sebelanja sekian mendapatkan nomor undian. Jelas? Kenapa? Karena ketika dia belanja, niatnya apa? Ingin dapat mobil, belanja 500 ribu dapat mobil. Kan itu tujuannya. Mobil berapa harganya? Yang paling murah berapa? Rodanya 4. Hah? 100 juta. Bisa jalan itu? Alhamdulillah. 100 juta. Dia belanja 500 ribu berharap dapat mobil senilai 100 juta. Ya. Apakah dia pasti dapat atau tidak? Tidak pasti dapat juga. Berarti mungkin dapat, mungkin tidak. Maka kata lajan daimah di sini ada unsur gharar, ketidakjelasan. Terus. Tanggapan. Pembeli tidak berada dalam area spekulasi untung dan rugi. Tetapi ia beruntung jika memenangkan undian karena telah mendapat barang dengan harga normal dan mendapatkan hadiah yang berharga. Dan ia tidak rugi jika tidak mendapatkan hadiah karena dia telah mendapatkan barang yang dibutuhkannya dengan harga normal. Menurut pendapat yang terkuat, dan ini pendapat Syekh Muhammad Salam Saimin, kemudian Baitul Mal Tambil di Kuwait dan Dewan Syariah Bank Islam Dubai, mereka mengatakan ini enggak ada masalah, tidak ada untung rugi di sini. Karena untuk mendapatkan 500 ribu tadi, kupon tadi, dia belanja. Dapat barang atau tidak? Rugi enggak uang 500 ribunya? Tidak. Kemudian ada dapat kupon tambahan. kalau dia ternyata nama dia dapat door prize, dapat mobil dengan harga 100 juta. Untung dia, untung. Andai dia tidak dapat, rugi atau tidak dia? Tidak, karena dia kan belanja. Faham? Terus. Pendapat kedua, hukum mengikuti undian ini boleh dan hadiahnya halal dengan syarat harga barang yang dijual normal tidak dinaikkan terlebih dahulu dan pembeli membeli barang sesuai dengan kebutuhannya agar tidak boros dan tidak berniat mendapatkan hadiah yang saat membeli barang. Ya, paham Anda ini? Pendapat yang kedua boleh tapi dengan syarat. Pertama, pada saat event itu, pada saat keramaian itu dilakukan, ada door prize tadi, harga barang yang dijual di tempat itu semuanya normal. Apa maksud normal itu? Harga standar biasa. Mungkin lebih mahal dikit, ada beberapa item mungkin lebih mahal, ada beberapa item mungkin lebih murah. Biasa, masih standar. Ya. Tapi kalau jelas naiknya lebih dari 30% atau 50% atau bahkan 100%. Dan orang kenapa dia mau beli? Agar dapat kupon. Dan kemudian dari harga si selisih itulah uang undian dibelikan mobil 100 juta. Karena ada enggak orang mau menderma kepada Anda? Sedekah dia ini ambil mobil nak, sedekah untukmu 100 juta mobil, ada? Mungkin ada, tapi ini orang kan mau dagang, bukan mau sedekah dia. Hah? Tentulah yang diambilkan untuk hadiah tadi adalah selisih antara harga biasa dengan harga keramaian. Berarti ketika Anda belanja 500 ribu tadi dan dapat kupon, sudah Anda bayarkan selisihnya itu untuk bayar hadiah tadi. Bisa Anda dapat, bisa Anda tidak dapat. Paham? Maka kalau ada event-event door prize tadi, lihat. Lihat harga-harganya. Ya, kalau umpamanya harga pena merek tertentu seperti ini, ya, pada saat event biasa mungkin harganya 100-an. Pada saat tidak ada event di toko-toko mana umpamanya 100 ribu, ada yang 103, ada yang 105, ada 107, ada juga yang 95, 97. Tapi di event itu berupa seperti ini gagal 150 umpamanya. Jelas ini selisih harga untuk apa? Hadiah. Berarti ketika Anda beli 500 ribu rupiah dapat kupon undian tadi, hakikatnya nilai barangnya mungkin tidak 500 ribu rupiah, mungkin hanya 400 ribu rupiah, yang 100 ribu rupiah untuk beli kupon tadi. Berarti kupon berbayar atau tidak namanya ini? Berbayar. Maka jangan tertipu gratis. Ya, lihat, masuk gratis, lihat di dalamnya barang-barangnya normal harga. Kalau normal, silahkan ambil nomor undian tadi. Dapat mobil rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Terus tak? Dalil pendapat ini bahwa undian ini sama dengan pemberian hadiah melalui undian. Dan unsur ketidakjelasan barang atau hadiah dalam akad hibah atau hadiah dibolehkan. Dan tidak ada unsur haram dalam muamalah ini. Dengan demikian hukumnya boleh, karena hukum asal muamalat adalah boleh. Ya, pendapat ini didukung oleh Syekh Al-Husaymin Rahimahullah, Dewan Syariah Baitul Mal wa Tanwil Kuwait dan Dewan Syariah Bank Islam Dubai. Alhamdulillah, selesai. Alhamdulillah. Pulang kita lagi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini ini saya bekerja di salah satu sebagai pegawai negeri di salah satu lembaga penegakan hukum, Ustaz. Lembaga penegakan hukum. Masya Allah. Kadang tuh Ustaz, misalnya kita di kantor ada mekanisme kerja namanya RDK, rapat dalam kantor. Rapat dalam kantor itu artinya rapat di luar jam kerja, misalnya dan biasanya durasinya itu 3 jam Ustaz. Dari rapat itu yang kita laksanakan selama 3 jam, kita dapat uang rapat, anggaplah Ustaz 300 ribu. Hanya saja dalam prakteknya, misalnya kita rapatnya itu tidak selesai dalam waktu 3 jam Ustaz. Cuma di absennya tetap ditulis, misalnya dari jam, misalnya jam 4 sampai jam 7. Nah, di luar jam kerja. Di luar jam kerja. Kenapa harus di luar jam kerja? Karena terkadang jam kerja itu sendiri ada kesibukan lain Ustaz. Oh, tidak bisa digabung. Iya. Terus? Dan memang itu mekanisme formal. Terus. Saat ini misalnya saya pernah ikut sekali Ustaz, cuma uangnya itu saya masih simpan di laci karena saya tidak tahu, karena di satu sisi saya merasa ini saya tidak memenuhi syarat 3 jam, tapi di sisi lain saya sudah mengeluarkan waktu 2 jam kerja untuk mengikuti rapat ini. Anda ikut 2 jam? Kurang lebih 2 jam Ustaz. Dia 303 jam. 2 jam dari yang seharusnya 3 jam dengan misalnya uang rapat, uang hasil rapat itu 300 ribu. 300 ribu 3 jam kan ya? Iya. Berarti 200 halal untuk Anda, yang 100 berikan kepada fakir miskin. 100 ribu untuk fakir miskin ya? Iya. Terus ini Ustaz, kadang misalnya sebagai lembaga penegakan hukum, kami datang misalnya ke, ada kalanya kami datang misalnya ke lembaga ribawi seperti bank. Iya. Di situ kami lakukan pemeriksaan, kadang seharian. Ketika kami datang, kadang kan normal disuguhkan, misalnya kami baru datang disuguhkan misalnya kopi, teh, dan kue kecil. Terus siangnya kami kadang diberikan atau diajak makan siang. Nah itu makanan-makanan seperti itu Ustaz, apakah tidak bisa kami terima atau bagaimana Ustaz, dikaitkan dengan sebentar. Pertama itu yes. Sebentar ya. Aturan dari KPK membolehkan makan siang diberikan oleh klien? Kalau untuk yang makan siang Ustaz, sebenarnya memang kami tolak. Cuma yang masih syubhat bagi saya pribadi, misalnya ketika kami datang disuguhkan misalnya mungkin sebagai bagian dari ramah tamah, kopi, teh, kue kecil, nah itu yang masih abu-abu di kami Ustaz misalnya. Karena ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak boleh. Tadapun makan siang dan ajakan kendaraan itu memang kami strik enggak makan Ustaz. Baik. Yang kecil ini kalau bank ini syariah mungkin boleh. Tapi kalau bank ini riba, tentu yang diberikan kepada Anda dari hasil riba tentunya. Iya Ustaz. Iya. Oh, berarti tidak kalau bank syariah mungkin bisa boleh kami makan Ustaz ya? Iya, insyaallah. Ah, jazakallah khairan. Yang ringan ya, yang makan siang tetap tidak. Ya Ustaz? Yang ringan, yang air. Oh iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Pertanyaan melalui kertas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya jika kita mengikuti family gathering atau piknik yang diharuskan untuk membayar iuran, kemudian diundi untuk mendapatkan door prize? Family gathering untuk ikutnya ada iuran. Ada Ustaz, iuran untuk bayar iuran, diharuskan untuk bayar iuran. Untuk bayar iuran, tapi juga ada door prize. Ya. Apakah door prize ini dari sponsor atau dari uang iuran? Jelaskan saja. Kalau dia dari uang iuran tidak boleh. Kalau dari sponsor boleh. Wallahu taala a'lam. Ya, silakan lagi yang Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mau nanya, jadi kan kalau misalnya orang, misalnya kasusnya orang tua ini punya hutang, kan kalau orang tuanya meninggal itu pindah ke keturunannya. Kata siapa? Dia gak punya harta. Oh, iya misalnya pas sudah bagi harta waris. Harta waris tidak boleh dibagi sebelum hutang dibayarkan. Iya, baik hutang kepada Allah maupun hutang kepada manusia. Iya, kalau misalnya ternyata hartanya ini nggak cukup untuk bayar utang. Kalau tidak cukup ditanggung oleh ahli waris berdasarkan porsi warisan. Wa'alal warisi mislu dzalik. Dan ahli waris menanggung seperti itu juga. Tentu bagi anak laki-laki menanggung utang setengah, maaf, dua bagian. Bagi anak perempuan menanggung utang satu bagian. Sebenarnya yang mau ditanyain kalau misalnya anaknya ini mau bayarin utang orang tuanya, apa? Tapi anaknya mau bayarin utang orang tuanya, tapi anaknya ini juga lagi berusaha ngelunasin utang orang tuanya, tahu-tahu anaknya meninggal, terus nanti hukumannya sama nggak kayak badannya juga panas kayak orang yang ninggalin utang? Nggak paham saya. Gimana ya? Hukumnya badan panas bukan ke saya tanyanya, ke dokter ibu. Bukan, kan waktu itu ada cerita yang Rasul nggak mau sholat salam, nggak mau sholatin sahabat yang masih ada utangnya, enggan sholatin sahabat yang masih ada utangnya sampai ada yang menjamin gitu Ustaz. Terus ditanyain terus sudah dibayar atau belum, sudah dibayar atau belum, terus kan setelah sudah dibayar Rasul bilang kalau hari itu badannya baru dingin gitu kan. Nah kalau misalnya itu pindah ke anaknya nih utangnya. Bukan badan dingin. Apa ya? Al-ana baridat jildatuhu. Sekarang kulitnya dingin dari api neraka. Bukan badan dingin, badan panas. Oh, iya, salah maaf Ustaz. Badan dingin, badan panas bukan ke Ustaz bertanya. Iya. Iya, kulitnya dingin gitu kan. Nah, kalau misalnya ya, utangnya itu pindah ke anaknya, terus anaknya meninggal, hukumnya sama kayak gitu enggak, Ustaz? Anaknya tadi menanggung. Iya. Maka dikeluarkan dari harta anaknya tadi hutang anak itu dan hutang orang tuanya sebelum dibagi waris. Ya udah, Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Selanjutnya datangnya ke dokter, Ibu ya. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari salah seorang pegawai perbankan syariah yang menanyakan kepada karyawannya yang mengundurkan diri karena melihat adanya praktek syariah yang belum sesuai. Yang bertanya, yang pertama, yang menyimpang dari bank syariah itu prakteknya atau konsepnya? Konsep dan praktek. Terus yang kedua, apabila Anda mundur, kira-kira nantinya kita akan menabung di bank syariah atau di bank konven? Tergantung, kalau memang butuh menabung, nabung di bank syariah, ambil yang rekening tanpa ada pertambahan. Yang kalau ketiga, butuh nabung. Yang ketiga, apabila kita sudah berada di dalam bank syariah, akan lebih mudah apabila kita yang memperbaiki praktek bank syariah sebagai praktisi atau masyarakat umum, Ustaz? Wallahualam mana saja. Ya, terkadang seseorang berada di dalam bank syariah tadi, dia mengerti mana yang tidak syariah dari akad-akad tadi. Dia sudah berusaha maksimal, tapi dia bagai melawan, menantang arus. Gak kuat juga dia. Akhirnya kebawa arus juga. Ya, terkadang ada yang bisa memperbaikinya. Minimal di cabang yang dia ada di sana. Dikeluar oleh karena itu kan kita tidak ada kewajiban memperbaiki bank syariah. Ada pernah Allah menyuruh kita memperbaiki bank syariah? Tidak. Paham? Tapi Allah menyuruh kita makan yang halal, menjauhi yang haram, itu ada. Kalau kita sudah perbaiki semaksimal mungkin, kemudian dia tidak mau baik-baik juga, ngapain kita mengambil risiko spekulasi hidup antara masuk surga masuk neraka? Lebih baik keluar cari yang lain yang halal tanpa ada risiko. Ya, walaupun seseorang keluar tanpa ada alasan, boleh apa tidak? Boleh, apalagi sekarang ada alasan syar'i untuk dia keluar. Ini yang pertama. Memperbaiki dari luar mungkin juga bisa. Ketika kita meminta mengatakan kepada produk pembakuan syariah tadi, akad merubah Anda tidak syariah. Kenapa tidak syariah? Karena Anda menjual barang yang belum Anda miliki. Rasulullah SAW melarang la tabi' ma laysa indak. Jangan kau jual barang yang belum jadi milikmu. Bank syariah pasti tidak punya barang. Ketika nasabah datang langsung dibuatkan akad jual beli. Anda jual apa? Kan belum ada barang Anda. Ya. Lalu syarat, lalu nasabah mensyaratkan, saya mau beli rumah dari Anda dengan syarat Anda beli rumah dengan tipe seperti ini daerah sekitar sini. Saya nanti kalau sudah Anda beli baru saya beli. Jadi nanti kalau saya beli kamu mungkin beli mungkin tidak. Ya iyalah. Ya, dibeli dulu pertama oleh bank syariah. Diterima oleh bank syariah. Setelah diterimanya baru dihubungin. Jadi kamu mau beli nasabah? Dia lihat jadi. Ya, baru berakad, baru BLDP. Kemudian dia syaratkan, saya tidak mau ada denda keterlambatan. Mau namanya ta'wid, mau namanya gharamah ta'khir, yang penting tidak ada. Kalau si banknya mau, jalan. Kalau tidak mau, tidak ada gunanya dapat rumah kalau Allah memurkai Anda. Enak dapat rumah, cuman paling lama Anda tinggal di rumah itu 100 tahun. Setelah itu pindah ke neraka, berapa lama di sana? Terakhir Ustaz, 1000 tahun tidak. Pertanyaan terakhir, 1 juta tahun tidak, 1 miliar tahun juga tidak. Masa kesenangan yang sebentar ditukar dengan azab yang pedih dan selama-lamanya. Terakhir silakan. Ya. Yang berkaitan dengan pembahasan kita tadi, di kampung saya itu ada lomba kicau burung, Ustaz. Nah, itu kan dia membeli apa istilahnya, bayar tiket, seperti nanti hadiahnya. Nah, itu gimana dengan hubungan dengan yang tadi, apakah tiketnya berbayar? Pesertanya untuk membeli, untuk menjadi peserta membayar tiket. Kemudian dapat door prize atau dapat apa? Hadiah, hadiah dari lomba kicau burung itu sendiri. Kalau menang, kalau menang. Burung. Kalau tidak menang, hilanglah uang tiket lomba. Ya, ya ini judi. Judi namanya. Terima kasih Ustaz. Allahumma ya, silakan yang awalnya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalau ada orang Kristen nyuruh saya menempati rumahnya? Hukumnya gimana Ustaz? Jazakallahu khairan. Alhamdulillah boleh. Jazakallahu khairan Ustaz. Allah barik fiik Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jika kita niat menabung saja, lalu tiba-tiba mendapat door prize dari bank konvensional, boleh diterima atau tidak? Menabung dapat door prize dari bank konvensional, boleh diterima atau tidak? Akad Anda menabung itu dalam pandangan syariat nama akadnya apa? Qad. Anda memberikan pinjaman kepada pihak bank. Ya, Anda statusnya mukrit, pemberi pinjaman, bank penerima pinjaman. Dan dalam syariat, pemberi pinjaman tidak boleh mendapatkan manfaat dari penerima pinjaman. Di sini nasabah yang penabung memberikan pinjaman uangnya kepada bank tadi untuk digunakan oleh bank. Maka statusnya mukrit dan bank muktarid yang meminjam. Maka hadiah yang diberikan oleh bank kepada penabung murni riba dan haram. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana punya teman dapat hadiah motor dari acara fun bike 5 tahun yang lalu. Fun bike itu apa? Sepeda goes. gue sepeda. Dia gue sepeda dapat motor. Dapat motor. Masya Allah. Cuman kalau bawa motor dapat mobil kali ya. Oh iya. Itu gimana status motornya? Sebentar dulu. Yeah. Fun bag ini gratis atau berbayar? Gratis Ustaz. Alhamdulillah. Tapi ada permasalahan Ustaz. Yang kupon itu 5 tahun yang lalu khusus pemilik rekening KPR bank konvensional. Masalahnya di situ Ustaz. Dia ikut gue sepedanya. Ikut gue hanya pemilik rekening. Bercampur, ada yang non rekening dan ada yang pemilik rekening bank konvensional itu. Yang memberikan hadiah siapa? Banknya. Ini riba berarti. Oh iya. Itu status barangnya boleh kasih ke orang atau gimana itu? Iya, motornya. Dijual berikan ke fakir miskin. Kalau kasih saudara yang tidak mampu, dia sudah paham sunnah, tidak mau ngambil secara leasing itu, kasih boleh nggak Ustaz motor boleh, itu? Boleh. Makasih Ustaz. Allah baik. Tapi udah 5 tahun ini kan ya? Jangan motor dikasih dah. Udah 5 tahun nilai motor waktu itu berapa harga motornya? Dulu 12 juta berarti 12 juta diberikan kepada fakir miskin. Kalau sekarang nilainya 3 juta berarti enggak boleh Anda kasih motornya. Berarti tetap makan riba 9 juta, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, bolehkah kita mengambil kembali hadiah yang sudah kita berikan kepada orang lain? Karena kita tahu bahwa barang yang kita beri ini ternyata digunakan juga untuk hal yang tidak bermanfaat, bahkan menjerumuskan kepada perkara dosa. Padahal tujuan kita memberikan barang tersebut adalah untuk kebaikan. Contohnya apa? Misalnya kita memberikan handphone kepada saudara kita. Ya. Tapi ternyata handphone itu digunakan untuk mungkin menonton video-video yang kurang layak untuk ditonton seperti itu Ustaz. Hukumnya boleh tidak Ustaz mengambil kembali? Tarik kembali. Ya. Baik. Rasulullah SAW mengatakan al-a'idu fi hibatihi kal kalbi ya'udu fi qai'ihi wa laysa lana mathalus sawt. Orang yang kembali menarik hadiahnya bagaikan anjing kembali menelan mentahnya. Anjing muntah kemudian ditelannya kembali. Ya. Maka Anda tidak boleh mengambil kecuali ingatkan dia kepada Allah. Bahwasanya itu saya hibahkan untuk membantu kamu bertakwa kepada Allah. Ya, bukan untuk maksiat. Saya enggak mau ambil lagi karena saya juga tidak mau berbuat maksiat. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Anda tidak akan menanggung dosanya. Pahala dari Anda, pahala untuk Anda diberikan Allah sudah sempurna. Anda jangan digunakannya untuk maksiat, itu urusan dia dengan Allah. Tetapi bagian dari nasihat membantu orang keluar dari maksiat. Ya. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Allahu barik fiikum. Untuk teman-teman, mohon maaf untuk pertanyaan melalui kertas di sini sudah terlalu banyak. Jadi mohon kesabarannya, mungkin bisa di kajian mendatang untuk disampaikan. Simpan untuk bulan depan aja. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Apakah orang yang berinfak telah mendapatkan keutamaan berinfak walaupun infaknya masih dijadikan saldo oleh pihak masjid atau lembaga dan belum disalurkan? Karena saldo infak terbilang cukup besar di sebagian masjid atau lembaga amil zakat infak sedekah. Orang berinfak zakat infak sedekah maksudnya? Pertanyaannya dia zakat atau dia infak? Dia infak Ustaz. Ke lembaga amil zakat. Ikhwani beda. Kalau zakat itu infak yang wajib, Allah mewajibkannya. Kalau sedekah, infak, hibah itu tidak wajib. Anda mengeluarkan, asal Anda sudah mengeluarkan zakat betul, tidak ada kewajiban Anda berikan sedekah, infak dan lain-lain kecuali nafkah kepada keluarga. Ya. Karena zakat itu infak yang wajib. sedekah yang wajib namanya zakat. Ada ketentuannya, ada cara menghitungnya. Tidak dikeluarkan semau kita. Ada ketentuan ditentukan oleh Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Andai umpamanya dalam menyerahkan sedekah yang sunnah, sama dalam kasus hibah ibu yang bertanya tadi, dia hibahkan untuk membantu penerima tadi bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah dengan hibahnya. Ternyata digunakan untuk maksiat oleh dia. Apa dia terkena dosanya? Dia tidak terkena dosanya. Pahala dari Allah untuk dia dapat, dosanya menanggung adalah orang yang menggunakannya yang tidak sesuai dengan tujuannya tadi. Ya. Maka bila umpamanya Anda memberikan, menyerahkan uang kepada suatu lembaga yayasan, tapi kemudian uang Anda belum disalurkan oleh dia, pahala untuk Anda sudah dituliskan oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan khawatir. Tinggal sekarang orang ini, lembaga ini yang dapat dosa kalau mereka tidak amanah atau tidak menyalurkannya secepat mungkin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jarak antara salat fardu dengan selesai salat fardu, beliau takut ketika sebelum waktu salat fardu masuk, beliau menerima emas zakat, ingin beliau serahkan waktu itu juga kepada mustahiknya. Tapi waktu sholat masuk, beliau pergi sholat dahulu, sholat fardu. Setelah sholat fardu, biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berzikir setelah habis sholat. Mungkin makan waktu 3-5 menit. Tapi karena tadi beliau tinggalkan tugasnya untuk menyerahkan kepada mustahik, karena ada sholat fardu, yang fardu sudah selesai. Adapun berzikir itu bukan fardu, sunnah. Sedangkan menahan hak orang hukumnya adalah haram. Maka Rasulullah meninggalkan tempat biasanya beliau duduk berzikir setelah sholat, berjalan langsung melangkahi para sahabatnya dan memberikan langsung kepada yang mustahik. Ketika para sahabatnya menanyakan, Rasulullah menjelaskan, "Akhsha ayyahbisani yaumal qiyamah." Khawatir jeda waktu antara saya menerima. Kalau sholat fardu tentu itu mesti kewajiban kepada Allah, tidak bisa ditunda. Setelah sholat fardu, antara setelah sholat fardu sampai waktu diterima oleh yang berhak menerimanya tadi, dia Rasulullah khawatir nanti Allah menahannya di hari kiamat. Dan semua orang tahu satu hari di kiamat nanti sama dengan 1000 tahun di atas dunia ini. Maka kalau Anda menerima amanah, jangan pernah berani meninggalkan, membiarkan, tidak diserahkan kepada mustahiknya sehari, dua hari, tiga hari dan seterusnya. Kalau tidak mampu, Anda jangan terima amanah. Tidak ada yang mewajibkan Anda untuk menjadi DKM, untuk menjadi amil zakat. Banyak rezeki Allah yang lain yang halal. Tapi kalau ada terima amanah itu, jangan pernah ada untuk zakat. Ya, untuk zakat. Kalau untuk infak yang lainnya tentu tergantung. Infak terkumpul umpamanya 100 juta. Biaya operasional masjid umpamanya 1 bulan cuma 10 juta. Tak mungkin juga sekedar terima langsung diserahkan 1 juta ke siapa, kecuali tadi yang zakat ada mustahiknya. Wallahu ta'ala a'lam. Yang Ahwat silakan. Bismillah. Ustadz, saya menerima pesanan gaun pengantin syar'i. Apa? Saya menerima pesanan gaun pengantin syar'i. Apakah gaun pengantin syar'i, Ustadz? Gaun pengantin syar'i. Iya. Apakah boleh ada pembayaran DP, Ustadz? Misalnya gaun 2 juta, customer bayar DP 500.000, kemudian sisanya dibayar setelah gaun selesai. Apakah boleh begitu, Ustaz? Dibuat atau dibeli? Dibuat, Anda dibuat. Iya, dibuat. Boleh. Oh, berarti boleh ada pembayaran DP ya, Ustaz ya? Boleh DP, boleh lunas, pilih yang mana aja. Oh, gitu. Iya, iya. Ya, syukran Ustaz, jazakallahu khair. Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan gini Ustaz, sebelum ngaji saya itu pecandu game online. Nah setelah ngaji saya mulai mau berhenti. Terus yang saya ingin tanyakan, akun game onlinenya itu yang pernah saya mainkan, boleh tidak saya jual kepada teman yang masih bermain game online? Hukumnya bagaimana Ustaz? Tidak boleh ya. Tidak boleh ya. Jadi dalam Islam yang boleh diperjualbelikan adalah harta. Harta yang halal, bukan harta yang haram. Sesuatu yang tidak ada guna dalam Islam tidak boleh diperjualbelikan. Sesuatu yang haram dalam Islam tidak boleh diperjualbelikan, walaupun dia memiliki nilai atau value. Walaupun dengan niat saya untuk supaya tidak main lagi, jadi saya jual akun-akunnya tetap. Tidak boleh ya, walaupun niatnya supaya tidak main lagi. Cukup. Semoga Allah berikan keistiqomahan kepada kita semuanya dalam mengarungi hidup ini. Kita tidak tahu, mungkin hari ini istiqomah, mungkin besok, mungkin saat-saat kematian kita tidak ada yang bisa mengetahuinya. Sehingga Rasulullah SAW dikatakan oleh istri beliau, Ummul Mukminin, bahwa doa yang paling banyak beliau ucapkan adalah Ya Muqallibal Qulub, Tsabbit Qalbi Ala Dini. Wahai membolak-balikkan hati manusia, teguhkan, tetapkan hati kami dalam agamamu yang mulia. Saya mantan musisi musisi profesional. Sekarang saya sudah hijrah, tetapi saya masih ada uang royalti yang terus berjalan. Apakah boleh tetap saya terima hak royalti saya, Ustaz? Bagaimana kalau uang yang sudah saya pakai? Uang yang sudah Anda terima tadi, royalti tadi, berikan ke fakir miskin kalau Anda bisa hidup dengan usaha yang halal pada hari ini. Kalau tidak, bagi Anda pun halal, tetapi tidak semuanya, sebesar kebutuhan pokok Anda. Begitu juga dengan sisa uang-uang yang sebelumnya didapatkan dari bekerja yang haram tadi. Silakan Ahmad. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya tentang BPJS Kesehatan. Yeah. Saya kan punya BPJS Kesehatan yang mandiri. Setelah saya baca di buku Ustadz yang BPJS Kesehatan yang mandiri, itu hukumnya tidak boleh karena mengandung riba. Nah, pas saya mau tutup ke kantor BPJS-nya, ternyata tidak bisa. Karena itu harus mengajukan surat kematian. Nah, sedangkan kalau tidak dibayarkan itu jatuhnya sebagai tunggakan gitu Pak Ustadz. Jadi gimana ya solusinya Ustadz? Kalau sudah terlanjur ikut, teruskan. Karena kalau tidak terjadi ribanya. Karena 2019 semua warga negara Indonesia diwajibkan untuk mengikuti ini. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Jadi maka hukumnya menjadi darurat, karena kita tidak bisa lagi hidup di negara ini tanpa mengikuti menjadi peserta BPJS tadi. Di mana pelayanan publik, hak kita tidak akan dipenuhi oleh pihak negara. Bismillah. Semoga Allah memberkahi umat Ustaz dan kaum muslimin. Izin Ustaz, izin bertanya Ustaz. Ya. Ini permasalahan seseorang. Misal ada perusahaan di bidang bahan bangunan, dia memiliki tanah untuk dijadikan perumahan. Lalu dia mengangkat manajernya, si A, misalkan untuk melakukan estimasi pembiayaan plus buat pembuatan proposal untuk peminjaman dari bank. Bank apa ini? Bank konvensional. Dan si A ini tidak mengerti apa-apa, dia mengangkat si B untuk melakukan membantunya dalam estimasi dan pembuatan proposal agar dananya cair. Bagaimana hukum si B, kalau misalnya hukum pekerjaan si B, kalau misalnya haram, bagaimana cara istrinya mendakwahinya, dan apa? Cara istri mendakwahinya, dan bagaimana hasil gaji yang dikasih ke istrinya. Si B tadi nggak tahu bahwa itu untuk majukan proposal kredit riba. Si B tahu. Oh, tahu. Kalau tahu haram dia membantu ya. Haram dia bekerja di sana. Untuk si istrinya? Tentu nasihati suami untuk tidak melakukan perbuatan haram. Karena tidak dapat gaji pun suaminya sudah berdosa. Ya. Dapat gaji, gajinya pun tidak halal. Apa gunanya dia bekerja di sana? Syukran Ustaz. Allah barik. Jazakallahu khair. Allah salimakrum. Adapun istri tadi, kalau dia sudah nasihati suaminya dengan maksimal, tetap suaminya melakukan hal tersebut dan dia bawa gaji untuk anak-anaknya dan istrinya adalah hasil dari membantu pembuatan proposal kredit ribawi tadi. Kalau kondisi si istri ini memiliki harta yang lain yang halal, mungkin dari pekerjaan dia yang halal atau hibah dari orang tua atau kerabatnya, dan bisa dengan uang itu dia hidup, haram dia terima gaji uang nafkah suaminya. Tapi kalau tidak bisa dia hidup, ya apa boleh buat, bagi dia tidak haram. Setelah menasihati terus suaminya. Fadhol. Bismillah Ustaz, mau tanya, misalnya saya dan teman-teman makan bersama, kemudian apa saya bersama? Makan. Kemudian saya membayarkan totalnya terlebih dahulu, lalu teman-teman bayar ke saya. Bayar makan totalnya dulu, kemudian teman-teman bayar atas ke saya. Atas dasar apa, hadiah atau pinjaman atau apa? Pinjaman. Terus? Kemudian Anda karena talangin dulu, Anda bilang saya talangin dulu ya, gitu. Iya. Terus? Karena harga makanan di restoran kan biasanya enggak bulat, Ustaz. Misalnya harganya itu orangnya 50.463. Nah, mereka membayar ke saya dengan pembulatan jadi 50.500. Sisanya itu apakah riba? Sisanya berapa rupiah? 37 rupiah. Ada pecahannya itu? Enggak ada, Ustaz. Kalau tidak ada enggak apa-apa, Ibu. Tidak riba namanya. Sesuatu yang hina ya, tidak dinilai harta. Kalau jatuh pecahan 100 rupiah dari kantong Anda sedang berjalan, sudah berlalu 10 meter, dipanggil oleh satpam, "Pak, Pak, uangnya jatuh, Pak, 100 rupiah." Anda mundur atau tidak? Mundur atau tidak? Enggak, kan malu-malu ini aja gara-gara sesuatu yang mundur. Berarti ini tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya, boleh. Tidak perlu Anda panggil kepada dia, diam-diam aja ambillah 100 rupiah tadi. Tapi kalau 100-nya dolar, iya, panggil orangnya. Tapi kalau dia ya ambil aja 100 kok, 100 dolar, Pak. Iya deh, dolar mau rupiah mau dolar ambil aja. Ya udah, alhamdulillah rezeki. Jelas, boleh, enggak ada masalah. Iya, Ustaz. Tapi kalau misalnya ada pecahannya enggak boleh, Ustaz. Jadi riba ya. Nilai yang tidak ada, seperti yang saya katakan, yang harta itu adalah sesuatu memiliki nilai. Memiliki nilai tersebut cenderung hati kepada sesuatu tadi. Jatuh 100 rupiah, gak ada orang yang cenderung. Yang punyanya, yang mau ngambilnya pun gak mau juga. Ya, itu tidak bisa dikatakan harta. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan istaghfir. Allah barakfi. Apalagi cuma 37 rupiah. Fadal. Pertanyaan berikutnya. Saya sebagai pekerja di sebuah production house yang membuat atau menerima pembuatan video syuting iklan untuk ditayangkan di TV. Pertanyaan saya, jika ada lembaga dari bank konvensional mau memakai jasa saya untuk dibuatkan iklan tentang bank tersebut, Bagaimana status uang hasil yang saya dapat? Uang yang didapatkan haram dan bekerjanya pun haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana ingin tanyakan mengenai MLM, Ustaz. MLM. Ya. Ana tertarik dengan suatu produk MLM. Ana tertarik dengan ya. Produk MLM. Satu produk MLM. Kemudian ya. Di aturannya di MLM ini, kalau saya juga memasarkan satu produknya, saya dapat jasa penjualannya aja. Tapi kalau untuk yang berikut-berikutnya, dua produk, tiga produk berikutnya itu ditambahkan bonus. Yang ingin saya tanyakan, kalau saya tidak mengambil bonusnya, hanya mendapatkan, saya hanya mengambil jasa produk penjualannya jasa, apa itu boleh, Ustaz? Anda ke pemilik produk beli atau tidak beli? Anda beli, karena memang itu. Ya beli ya terserah Anda. Anda beli, kemudian jika Anda menjualkan produk yang lain untuk ke orang lain dan kemudian terjual, Anda dapat apa jasa penjualannya? Kok jasa penjualan? Anda beli ke dia? Iya. Ah, Anda jual ke orang? Ya, dapat uang atau dapat jasa? Bukan, ini ada dua hal. Yang satu saya Anda beli barangnya, kemudian selain itu Anda juga memasarkan produknya mereka itu ke orang lain gitu. Enggak jual. Hanya memasarkan aja. Itu online saya maksudnya ya, online-nya. Iya, ke dia enggak jual Anda. Ya, membantu menjualkan gitu maksudnya. Subhanallah. Anda ke online ini menjual atau orang online ini beli langsung? Memasarkan menjual, saya ada menjual. Tapi online ini beli langsung ke yang MLM ini juga. Ah, ketika dia belanja dia bilang melalui si fulan, Pak, Anda dapat fee. Iya, dapat. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Kalau yang produk berikutnya itu kan ada bonusnya. Itu bonusnya, nah itu boleh diambil atau tidak? Kalau menurut pengertian bonusnya saya, bonusnya boleh diambil. Cuman masalahnya MLM itu kenapa diharamkan oleh para ulama dunia? Ya. Karena masalahnya adalah produk-produk MLM itu umumnya bisa dikatakan hampir seluruhnya ya, bandingkanlah dengan produk yang dijual tanpa marketing MLM dengan marketing biasa. Mana yang lebih murah? Yang biasa. Lalu kenapa orang mau beli dengan harga mahal tadi? Pertanyaannya seperti itu kan ya. Ini mahal, produknya sama-sama pena. Yang ini marketing biasa harganya 100.000. Ya, marketing yang di sini harganya lebih. Kenapa orang tertarik lebih mahal? Coba jawab. Jawab. Tapi kalau Anda bandingkan. Kenapa? Ya karena ada bonusnya tadi. Bonus. Berarti tujuan dia beli dengan harga mahal bukan karena barang yang diinginkan dia. Yang diinginkannya bonus. Berarti beli uang, tujuan menyerahkan uang, tujuannya dapat uang yang besar. Masalah barangnya bagus tidak bagus itu mereka gelap mata semua nasabahnya. Ini yang menyebabkan dia menjadi riba. Karena tujuan hakikatnya bukan barang yang diperjualbelikan, tetapi adalah uang yang dibayar mendapatkan uang yang besar. Dan apakah semuanya dapat bonus besar tadi? Pasti tidak. Kalau semuanya dapat, sehari langsung tutup. Yang dapat berapa persen dari hitung-hitungan? Ada namanya Dr. Husain Syahrani, beliau menulis tes disertasi tentang Taswiq At-Tijari, marketing dalam pandangan fikih Islam, bahwa dari penelitian beliau yang dapat umumnya 4%, 96% tidak dapat. Kesempatan dapat cuma 4% the bonus tadi. Kalau saja kesempatan dapat 50% antara dapat dan tidak, ini apa namanya tadi? Judi. Iya atau tidak? Mungkin dapat, mungkin tidak, kesempatan 50%. Apa yang namanya? Judi. Ini mungkin dapat cuma hanya 4%, 96% tidak dapat. Apa namanya ini? Judi dan pembodohan. Iya atau tidak? Kalau 50-50 orang masih berpikir kemungkinan saya untuk dapat masih tinggi. Ini kemungkinan dapat cuma 4%. Pembodohan itu tidak namanya. Pembodohan ya, akhi. Lalu mereka berkor-kor dengan ini mengembalikan ekonomi di Indonesia syariah. Syariah bagaimana dengan cara pembodohan dan riba, riba ini? Jelas tentu? Jelas. Syukur. Karena kalaulah barang dijual di MLM itu barang yang memiliki kualitas bisa bersaing di pasar bebas, apa yang dia buat jaringan yang eksklusif? Jual seperti biasa. Yang dibeli, ya Alhamdulillah, yang dibeli orang kan kualitas, bukan jaringan. Wallahu ta'ala. Ahwat, silakan. Bismillah Ustaz, Ana mau tanya, bagaimana cara yang sesuai syariah untuk mendakwahkan orang tua mengenai masalah riba agar mereka bisa keluar dari lembaga ribawi tersebut? Cara yang paling baik minta kepada pemilik langit dan bumi dan yang membolak-balikkan hati manusia, Ibu. Tidak ada manusia yang bisa. Saya tidak bisa, Anda tidak bisa, sampai pun Nabi tidak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa hanya Allah Azza wa Jalla. Ya, jangan pernah berputus asa mengatakan saya sudah berdoa, Ustaz sudah berdoa, tapi orang tua saya masih tetap aja berlaku riba. Suami saya masih saja menjadi pelaku riba, Ustaz. Minta pada waktu-waktu yang mustajab. Dan tapi, yakinlah Allah akan mengabulkan doa Anda. Wa anta muqinun bil ijabah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta kepada Allah dan Anda yakin bahwa Allah pasti mengabulkannya, Allah pasti akan mengabulkannya. Iya, Ustaz. Lalu pendekatan seperti apa, Ustaz? Agar bisa mereka paham gitu tentang bahaya riba. Karena Ana udah pernah coba mendakwahi orang tua dengan perilaku Ana yang mau menutup rekening di bank ribawi untuk membuka di BNI Syariah dengan akad wadiah, tapi malah menjadi masalah di keluarga, Ustaz. Enggak ada masalah. Masalah agar mereka bertobat, bagus. Ya, Anda ambil akad yang halal, ya. Kemudian mereka ribut, suatu hal yang biasa. Ya, Ustaz. Lalu bagaimana hukumnya bekerja di sebuah yayasan yang yayasan itu milik sebuah perusahaan, tapi perusahaan itu listing di bursa? Listing di bursa? Iya. Tapi bekerjanya itu di sebuah yayasannya. Anda di yayasannya. Bukan Ana, tapi ada lowongan kerja itu di sebuah yayasan, namun yayasan itu milik perusahaan besar dan listing di bursa. Yayasannya bergerak di bidang yang baik atau tidak? Kegiatannya itu, produk-produknya itu di bagian otomotif, jasa keuangan, alat berat, infrastruktur, dan lain, retail, dan lain-lain. Yayasan tadi bergerak di bidang yang baik atau tidak? Kegiatannya, yayasan. Iya. Anda kan mau masuk yayasan atau mau masuk perusahaannya? Baik, Ustaz. Wallahualam. Saya nggak bisa jawab. Gak ada pertanyaan. Baik sih. Pertanyaannya, jawabannya juga baik. Kelolaan dananya itu dari dana CSR dan dari misalnya dari karyawan yang mengumpulkan barang lalu atau dijual. Lalu dipakai untuk kegiatan sosial keagamaan. Sosial keagamaannya yang baik atau tidak? Yang baik. Contoh? Contohnya untuk beasiswa anak-anak yang tidak mampu. Muslim atau non-muslim? Muslim. Kalau berguna untuk kaum muslimin gak ada masalah, bagus Anda bekerja di sana. Kalau non-muslim berarti gak boleh ya, Ustaz? Non-muslim jangan kasih beasiswa dia. Jazakallahu khair, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, apa hukum potongan harga jika kita belanja atau membeli produk menggunakan alat pembayaran digital seperti Tkes, OVO, Tap BNI, dan lain-lain? Apa? Tkes, OVO, apa lagi? Tap BNI. Apa? Tap BNI. Tap BNI. Tap BRI. BNI. BNI. BNI. Kayak imani gitu, Ustaz. Apa aja lah ya. ini semuanya pakai deposit uang atau tidak? Pakai deposit uang. Kemudian yang beri potongan si merchant atau si pihak yang uang Anda di sana. Kalau enggak tahu jangan ngomong. Kalau tiket saya tahu, yang lain saya enggak tahu. Kalau tiket itu yang membayar bukan si merchant. Pihak Telkomselnya yang membayar kembali setelah ditagihkan oleh merchant. Umpamanya Anda belanja menggunakan tiket di pasar Matahari, ya, dan diberikannya potongan. Nanti Matahari menagihkan ke pihak Telkomsel, pihak Telkomsel yang bayar. Kalau merchant, kalau murni dari merchant tidak ada masalah, tapi umumnya tidak. Ya, maka dengan demikian berarti hakikatnya siapa yang memberikan potongan? Hah? Penerbit kartu e-money tadi, ya atau tidak? Kenapa dia berikan potongan kepada Anda? Karena Anda deposit uang di mereka, ya atau tidak? Ini apa artinya? Karena Anda pinjamkan dia uang, diberikan oleh dia Anda manfaat dalam bentuk harga lebih murah. Ya, ini namanya riba murni. Wallahu a'lam. Paham? Skema ribanya paham? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya perihal jual beli emas, Ustaz. Jual beli emas. Betul. Nah, sebelum itu saya belum tahu jual beli emas itu harus syaratnya itu harus tunai. Yeah. Nah, jadi sebelum saya mengetahui hal tersebut, saya sudah punya tabungan emas, Ustaz. Jadi sistemnya itu saya transfer ke lembaga penyedia tabungan itu. Nah, kemudian saldo emas tadi yang saya beli tadi langsung bertambah, Ustaz. Nah, tidak hanya itu, Ustaz. Saldonya tadi juga bisa dicetak ke dalam emas yang real gitu. Namun mencetaknya ini dikenakan biaya juga, Ustaz. Saat mencetak itu tidak bisa langsung tersedia, jadi punya apa? Ada rentang waktu. Misalnya saya mengajukan hari ini, nah emasnya tadi tersedianya misalnya minggu depan gitu, Ustaz. Nah, saya yang ingin saya tanyakan itu yang pertama status emas yang saya beli. Nah, yang kedua itu ketika saya ingin berhenti atau menutup rekening tabungan tadi, kan opsinya ada dua. Yang pertama, saldonya yang sudah saya beli tadi itu ditukarkan dengan rupiah secara online. Nah, yang kedua, saya mencetak saldo emas saya tadi ke dalam bentuk real gitu, Ustaz. Sekarang Anda ingin bertaubat? Iya. Iya. Yang Anda boleh ambil hanya uang Anda saja yang Anda store ke mereka. Tanpa ada pertambahan. Berapa semuanya Anda store sudah sampai umpamanya 30 juta. Mereka nilai dengan umpamanya dengan waktu tadi-tadi itu dengan umpamanya 100 gram. Berarti menjadi 60 juta. Ya atau tidak? Iya, Ustaz. Ah, yang halal uang Anda hanya 30 juta aja. Jadi solusinya karena gimana? Karena jual belinya batal, karena tidak tunai. Solusinya ambil uang Anda sudah. Jadi kan kalau misalnya saya mengambil uang saya kan itu harus ditukarkan dulu saldo saya. Terserah mau di saldo diapain, nanti penting ambil sebanyak uang Anda. Oh, sebanyak yang saya beli tadi, Ustaz, gitu, Ustaz, ya? Sebanyak yang Anda serahkan, bukan beli, karena belinya batal, tidak sah. Iya, Ustaz. Jelas? Kan masih ingat kan berapa uang Anda yang pernah Anda store ke dia untuk beli emas tadi? Iya, ada stroke info beli. Ada laporannya, ya. Hitung semuanya berapa, ya, kemudian cairkan emas tadi atau bagaimana caranya dapat uang pasti berlebih, ya, yang halal hanya sebesar yang Anda setorkan tadi. Tapi Ustaz, karena sisanya berikan kepada fakir miskin. Kondisinya misalnya waktu beli saya misalnya harganya 600 nih. Nah, begitu saya sekarang tukarkan kan. Nah, itu harga tukarnya itu lebih rendah, Ustaz. Jawabannya seperti yang tadi. Berapa inflasi boleh dikembalikan kepada nilai uang. Berapa persen? 2/3 atau 70% atau 66%. Ya, Anda hitunglah. Apakah Anda sudah nabung, terjadi inflasi sudah lebih 66%? Belum, Ustaz. Kalau belum, berapa perkiraan? Di bawah 30%? Di bawah. Kalau di bawah 30%, kesepakatan ulama dunia yang diambil adalah pokoknya, tanpa ada pertambahan. Berapa nominalnya sebesar itu? Sekurang misalnya. Allahumma rifiq. Awad, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya punya catering dan sekarang saya menawarkan paket kepada customer. Nah, untuk paket bulanannya itu 20 hari harganya lebih murah per harinya dibandingkan mereka mengambil paket harian. Nah, apakah itu termasuk semacam GoPay kalau misalnya deposit selama sebulan dikasih tanda kutip harga yang lebih murah, Ustaz? Tidak. Beda ini, enggak ada hubungannya sama GoPay. Anda bertanya, Anda kalau bayar sekali untuk 30 hari lebih murah daripada bayar tiap hari, kan ya? Ya, betul, Ustaz. Boleh akad seperti ini. Oke, jazakumullah khairan. Ya Allah, barik. Saya ditawari oleh salah satu bank syariah tentang program dana talangan umroh dengan akad ijaroh. Dapat dana talangan umroh dengan akad ijaroh. Ya. Dapat dana talangan 25 juta. Total yang saya cicil 35 juta. Bolehkah demikian? Yang diserahkan kepada Anda nasabah apa? Tiket umroh atau rupiah? Tidak dijelaskan, Ustaz. Yang tahu? Yang bertanya? Siapa aja yang tahu? Yang diterima nasabah tadi tiket umroh, paket umroh lengkap, semua tiket pesawat semuanya, atau rupiah? Yang bertanya mana orangnya? Siapa aja yang bisa bantu menjawab? Udah pulang deh. Kalau tidak, saya jawab secara umum. Kalau yang diterima oleh nasabah adalah paket, ya, datang Anda ke Bank Syariah X, Anda mengatakan saya mau umroh, ya. Baik, mau VIP, hotel di mana? Hotel di mana? Mekah, Madinah, pesawatnya direct atau langsung atau tidak? Ya, mau di business class atau kelas biasa? Paket, ya udah. Kata pihak bank, kami jual kepada Anda paket umroh ini seharga 40 juta. Ya, bukan ijarah, dia jual. Nanti Anda bayarlah cicil selama 1 tahun, ya, tentu berlebih. Jadi 40 juta bayar cicil jadi 55 umpamanya. Untung si pihak bank 15 juta. Ini boleh. Tapi kalau yang diberikan kepada nasabah adalah ini, Anda carilah Pak umroh yang Anda inginkan. Berapa? VIP 40 juta. Ya, ini 40 juta, urus sendiri. Nanti bayar setiap bulan sekian selama sekian tahun, nominal seluruhnya 55 juta. Kalau ini namanya riba. Karena uang ditukar dengan uang. Uang 40 juta ditukar dengan 55 juta, tidak tunai dan tidak sama nominalnya, hukumnya ijma' para ulama adalah riba. Maka tinggal Anda lihat. Sama juga Anda membeli rumah di bank syariah. Kalau diberikan oleh bank adalah rumah, serah terima kepada Anda, kemudian Anda mencicil dan tidak ada denda keterlambatan, hukumnya halal. Tapi bank mana yang seperti ini? Hah? Wallahu'alam. Silakan yang awad. Bismillah. Ustaz, saya bekerja sebagai seorang auditor. Ruang lingkup kerja saya itu memeriksa seluruh transaksi keuangan perusahaan, termasuk di dalamnya adalah transaksi perbankan. Dan otomatis saya akan memeriksa kebenaran transaksi banknya, apakah bunganya dicatat secara benar atau tidak gitu. Jadi kalau misalnya salah atau belum dicatat, akhirnya saya mengajukan apa untuk dibetulkan pencatatannya itu. Bagaimana Ustaz? Yang riba tidak boleh Anda sama sekali berhubungan dengan itu. Dia catat benar tak benar, ya lebih baguslah sehingga kewajiban bunganya lebih kecil. Ya, karena riba bagaimanapun juga itu hukumnya haram. Tidak boleh dibayarkan. Kalau dibayarkannya atau Anda teliti agar benar pembayarannya, maka Anda malah berdosa. Jadi sebaiknya gimana Ustaz? Jangan sentuh area riba tadi. Tentunya enggak bisa. Ya, Allah barik. Oke, terima kasih Ustaz. Allah barik. Ya, Ikhwan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau menanyakan, 4 tahun yang lalu ana itu mendaftarkan berlangganan nomor handphone seluler prabayar. Nah, setelah itu ana pakai kurang lebih ya 7 bulan. Ana rasa abonemennya per bulannya itu tinggi. Dan terus waktu itu ana enggak begitu tahu tentang muamalah, hukum-hukum muamalah gitu. Jadi ana memutuskan untuk memakai di bulan terakhir ketujuh itu, bulan tujuh itu sampai habis kuotanya, kuota langsung kuota telepon, SMS, internet segala macamnya. Namun ana enggak membayar tagihannya gitu. Ana biarkan sampai keblokir dan sekarang ana lupa nomor handphonenya gitu. Itu bagaimana solusinya Ustaz? Tapi jumlah uangnya ingat? Insya Allah masih ingat. Sedekahin ke fakir miskin. Kalau sana itu sedekah. Niat sedekah ya. Atas nama yang pihak perusahaan yang dizolimi. Kalau saya anak itu sedekahnya itu nyicil misal satu bulan 100, satu bulan 100, bagaimana Ustaz? Ingatkan kepada ahli waris. Iya. Kalau saya meninggal saya ada hutang ya. Oke. Iya. Jadi kalau khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terlebih. Pertanyaan berikutnya, apa hukumnya bila saya menjual mobil seharga 150 juta ke teman dengan perjanjian akan dibeli kembali dengan cara cicilan seharga 160 juta? Ulangi. Apa hukumnya bila saya menjual mobil seharga 150 juta ke teman? Bentar, dia jual 150 juta. Ke teman? Ke teman, berarti dia dapat uang 150, mobil berpindah ke teman. Terus dengan perjanjian akan dibeli kembali dengan cara cicilan seharga 160 juta. Janji untuk dibeli kembali dengan cicilan 160 juta. Ini dalam akad yang sama atau nanti-nanti? Satu paket akad atau nanti-nanti belinya? Dengan perjanjian. Perjanjian itu mungkin dipenuhi, mungkin tidak, boleh atau tidak? Mana yang bertanya? Ini bisa memungkinkan halal, mungkin haram, makanya perlu penjelasan. Kalau tidak, saya jawab umum saja. Kalau perjanjian yang kedua tidak mengikat, ya, hanya satu saja, dijual 150 juta, ya, berpindah barang kepada si pembeli, uang diterima penjual. Dengan suatu saat penjual mungkin punya uang 160 dan dia cicil, mungkin tidak, enggak ada masalah. Kalau seperti itu boleh. Tapi kalau dibuat satu akad digabung, nih mobil saya menjual 150, dapat si penjualnya 150 juta, pembeli dapat mobil. Kemudian kata si penjual, sekarang saya beli kembali dengan tidak tunai. DP 10 juta, ini 10 juta. Berarti dengan harga 160 dicicil. Berarti dia mendapatkan uang 150 dibayar 160 mobil kembali kepada tangan pertama. Ini membodoh-bodohi Allah. Fudail bin Iyad mengatakan, "Law annahum atawha ala babiha lakana ahwanu alai." Kalau mereka terus terang berbuat riba, ini kan artinya pinjamkan saya 150, saya bayar nyicil 160. Kan riba. Kalau mereka terus terang berbuat riba, di sisi Allah mungkin lebih kecil daripada membodohi-bodohi Allah seperti anak kecil. Yukhadi'una Allah kama yukhadi'una subyan. Mereka membodohi Allah, menipu Allah dengan seperti cara menipu anak kecil. Kalau mereka terus terang berbuat riba, mungkin dosanya lebih kecil. Ini dosanya lebih parah daripada dosa terus terang berbuat riba kalau dia menjadi satu paket yang dibuatkan. Wallahu a'lam. Ahwat, silakan. Bismillah. Ustaz, bagaimana hukumnya jual beli perhiasan berlian yang berupa perhiasan secara online? Misal harga emasnya itu 20%, terus permata berliannya itu 80%. Gimana emas hukumnya? 20%, terus harga berliannya 80%. Online? Boleh. Baik. Karena emas berarti sini pengikut. Baik. Baik. Ya, Ustaz. Maaf, berliannya kecil, emasnya besar atau bagaimana? Kebanyakan emasnya itu harganya lebih rendah daripada harga berlian. Oh iya, benar, enggak masalah. Ya, Iwan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekat sedikit. Lebih dekat, Pak, dinaikin. Gini, Pak Ustaz. Iya, Pak. Jual beli tanah ya, yeah. Temunya kan kita lewat makelar gitu, makelar dan jasanya okay, jasanya sekian persen gitu. Bolehkah makelar itu memakap atau menaikkan harganya itu, Ustaz? Tergantung si pemilik tanah, akadnya dengan makelar bagaimana. Kalau akadnya nih saya jual per meter umpamanya 10 juta, untuk kamu 10%, ya. Maka kalau seperti ini tidak boleh si makelar merap harga. Kalau dinaikin menjadi 12, tetap bagi dia 1 juta per meter, yang tambahan 2 juta pemilik tanah haknya dia. Karena sudah ada kesepakatan dari awal seperti tadi. Jelas? Sebentar dulu. Kalau bentuk akadnya si pemilik tanah mengatakan dari saya per meternya 10 juta. Terserah Anda mau jual berapa. Mau jual 12, 13, 11, 20, terserah Anda. Rezeki untuk Anda diberikan Allah. Ya, itu boleh. Berdasarkan asar dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan dari Bukhari dalam sahihnya, dia mengatakan bi' hadza thauba bi kadza fama fawqahu fahuwa lak. Ibn Abbas menyerahkan barang yaitu berbentuk pakaian, kain kepada seseorang, jual dari saya harga sekian, sisanya terserah kamu untukmu. Jadi akadnya itu yang penting. Yang penting akadnya. Jelas. Oke, makasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya bekerja sebagai driver Gojek dan saya sering mendapatkan orderan barang dari merchant online shop. Tapi ongkos kirim dari pihak merchant tersebut sudah dipotong tidak sesuai dengan ongkos kirim yang dibayarkan oleh customer. Contoh, ongkos kirim dibayarkan oleh customer Rp60.000, tapi saat pihak merchant mengorderkan kepada pihak driver menerima Rp40.000. Itu bagaimana hukumnya jika saya menerimanya? Apakah uang tersebut halal atau haram karena adanya potongan ongkir ongkos kirim tersebut? Kezaliman merchant. Kezaliman merchant dengan si pihak driver, bukan customer, konsumen, ya, itu tidak berdampak kepada si driver. Driver akadnya kan dengan dia, kecuali dia bilang ini akadnya uang yang saya zalimi saya bayar. Kan tidak. mungkin uang dizalimi, mungkin uang yang lain, mungkin uang yang halal juga dibayarkan. Ya, maka boleh. Wallahu'alam. Ahwan, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ana jo usaha baju wanita. Tapi usahanya bajunya bukan baju syar'i Ustaz. Jadi setelah ana ngaji, ana udah tahu kalau misalnya enggak boleh jualan itu. Jadi ana udah stop produksi barang itu, tapi barang yang lama masih ada gitu. Jadi bagusnya gimana Ustaz, barang itu atau ana jual lagi untuk kembaliin modal ana atau kayak gimana gitu? Iya, begitu. Jual lagi itu kembali modal saja. Oh. Ini pakaian tidak syar'inya pakaian luar rumah atau pakaian dalam rumah? Luar rumah. Luar rumah, Pak. Iya. Ya seperti tadi solusinya. Oh, satu lagi Ustaz. Oh, kalau misalnya mau berangkat haji, nabungnya pakai emas apakah boleh, Ustaz? Nabungnya pakai emas? Mm-mm. Terus? Apakah boleh? Di mana? Misalnya kita simpan emasnya di rumah gitu. Eps, jangan sebutkan alamat Anda, boleh. Kalau Anda sebutkan alamatnya jadi tidak boleh. Boleh, insyaallah boleh. Bisa kau buat apa? Ya, Ihwan silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya ingin bertanya, saya menggunakan aplikasi PPOB. PPOB. Ya, Payment Point Online Bank, kayak seperti Kudo gitu Ustaz. Apa Kudo? Kudo. Di sini Kudo itu transaksi jual beli, bisa pembayaran, bisa jual beli. Jual beli pulsa atau itu. Terus. Nah, saya menggunakan ini untuk jual beli dan pembayaran. Sebelum melakukan transaksi, kita harus deposit dulu ke server atau vendor yang mengeluarkan aplikasi ini, Ustaz. Ya, store uang dulu. Iya, store uang dulu. Ini gimana, Ustaz? Apakah dibolehkan atau tidak? Ada diskon khusus atau enggak ada? Untuk diskon enggak ada, tapi kalau enggak ada boleh, enggak ada masalah. Tapi si vendor ini kadang-kadang dia punya hadiah gitu. Misalnya kita melakukan beberapa kali transaksi akan mendapat poin sekian dan bisa ditukarkan dengan TV atau segalanya. Ini juga tidak boleh. Oh, ini karena boleh, Anda deposit uang ke dia kan? Iya. Ya, deposit uang itu artinya kan meminjamkan uang. Maka dengan pinjaman tadi Anda dapat kemudian hadiah. Hadiah ini nama hadiah riba. Tapi kalau untuk melakukan transaksi jual beli pulsa, token listrik itu boleh, Ustaz? Boleh. Oh. Nah, terus ini satu lagi Ustaz. Saya juga bisa memasarkan aplikasi ini. Nah, nanti apabila ada yang mau itu akan menjadi downline saya. Nah, saya jangan bisa. Karena dia mengandung unsur riba tadi. Tadi kan dia mengandung unsur riba atau tidak? Tadi aplikasi ini mengandung unsur riba atau tidak? Enggak, Ustaz. Kok enggak? Kan tadi dia mendapat hadiah. Oh iya. Ah iya, berarti ada ribanya. Iya. Boleh Anda berarti melakukan riba? Tidak boleh, Ustaz. Mengiklankan riba boleh? Oh tidak. Alhamdulillah. Jadi hanya untuk transaksi jual beli boleh Ustaz ya? Kalau Anda syaratkan saya tidak mau ada pakai hadiah. Ya. Kalau dia mau boleh. Ya, makasih Ustaz. Bolehkah membeli barang dengan cicilan tanpa bunga atau bunga 0% tetapi cicilan dibayar melalui pihak ketiga atau bank? Cicilan 0% pakai kartu kredit maksudnya? Yang bertanya, dalam cicilan 0% berapa yang dia beli segitu yang dibayarkan oleh pihak ketiga. Tapi kemudian dia membayar kepada pihak ketiga, ada denda keterlambatan atau tidak? Kalau menggunakan kartu kredit pasti ada. Hukumnya riba tetap. cukup. Alhamdulillah, semoga ini bermanfaat dan semoga Allah terus menambahkan kepada kita pemahaman akan dinnya, sehingga dengan demikian kita selamat dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah di dunia ini, yang keselamatan di dunia ini akan membawa kita kepada keselamatan di akhirat. Semoga bermanfaat. Wallahu li taufik. Wassallallahu nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.